Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar wa ba'd. Kita masih di pembahasan hadis Abi Sa'id Al-Khudri terkait dengan nisab, beberapa jenis harta yang terkena zakat. Selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada syarah hadis ini, beliau berkata, wa amma zakatul mawashi falaysa fima duna khamsin minal ibili syai'un. Adapun berkaitan dengan zakat al-mawashi, yakni hewan ternak, di mana yang masuk dari jenis hewan ternak dalam harta yang harus dizakati adalah bahimatul an'am, ya, berupa unta, baik yang berpunuk satu ataupun berpunuk dua, kemudian bakor, sapi, ya, dan masuk dalam cakupan sapi adalah kerbau, kemudian yang ketiga adalah al-ghanam, kambing, baik itu kambing yang berambut atau kambing Jawa ataupun kambing yang berbulu atau istilahnya domba ataupun biri-biri. Ini dari jenis hewan-hewan ternak yang terkena zakat. Ya, adapun di luar dari itu yang diternak oleh manusia, maka ya dari jenis-jenis di luar itu tidak masuk dalam cakupan hewan ternak yang terkena zakat. Ya, sebagai contoh misalnya ternak ayam, walaupun mungkin seorang memiliki ribuan ekor atau puluhan ribu ekor, ya maka ini bukan jenis hewan yang terkena zakat. Terkecuali harta yang didapatkan dari peternakan ini, ya, kemudian mencapai nisabnya, kemudian tersimpan selama satu tahun atau haul, maka di situ ya terkena zakat, zakat uang tadi, bukan zakat dari sisi ternak, ya, ayam tadi, bukan. Beliau selanjutnya menyatakan, falaysa fima duna khamsin minal ibili syai'un. Bahasanya tidak ada, ya, suatu kewajiban pun bagi seorang yang memiliki hewan berupa ibil, onta, yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Ini menunjukkan di sini bahwa untuk hewan, ya, onta baru terkena kewajiban zakat jika dia memiliki minimalnya 5 ekor onta. Kata beliau, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاتٌ. Ya, apabila onta yang dimilikinya mencapai jumlah 5 ekor, ini nisabnya 5 ekor, فَفِيهَا شَاتٌ, maka pada harta onta ini, ya, terkena kewajiban zakat untuk dikeluarkan berupa satu ekor syah, ya, satu ekor kambing. Jadi zakat pada 5 ekor dari onta adalah, ya, satu ekor kambing. Dan tentu ini, ya, sekali lagi untuk jenis harta ini setelah melewati haul, setelah melewati kepemilikan selama satu tahun, dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Kata beliau selanjutnya, summa fi kulli khamsin syatun. Kemudian pada setiap ya kelipatan lima, ya, setiap kelipatan lima maka dikeluarkan ya satu ekor kambing atau ekor domba. Ila khamsin wa ishrin, hingga mencapai jumlah 25 ekor unta tersebut. Ya, jadi lima ya satu ekor. Kemudian kalau jumlahnya 10 ya dua ekor domba ya atau kambing. Kalau jumlah ontanya 15, tiga ekor. Ya. Kemudian kalau jumlah ontanya 20, maka empat ekor kambing. Ya, kalau ya jumlah ini mencapai 25, apa yang dikeluarkan? Maka kata Asy-Syaikh, ya, ila khamsin wa ishrin, fatajibu fiha bintu makhor. Ketika jumlahnya mencapai 25 ekor, maka pada jumlah ini dikeluarkan zakatnya berupa bintu makhod. Apa itu bintu makhod? Wahia allati tamma laha sanatun. Yani anak unta yang umurnya telah sempurna satu tahun. Telah sempurna satu tahun. Yani memasuki tahun yang kedua. Dinamakan bintu makhod. Yani bintu menunjukkan jenisnya jenis yang betina. Kemudian makhod ini nisbah kepada keadaan induknya yang dalam kondisi bunting atau hamil. Ya, jadi secara keumuman onta jika mencapai, ini anak onta jika mencapai usia genap satu tahun, induknya ini sudah mengalami hamil kembali, mengalami bunting. Ya, dari situlah ya diistilahkan anak unta betina ya pada usia ini dengan sebutan bintu makhod. Ya, mungkin saja dalam kondisi si induknya belum hamil juga tetap pada usia ini diistilahkan bintu makhod. Dan dari sisi nilai menunjukkan dari sini bahwa jenis unta betina ya ini lebih bernilai dibandingkan unta jantannya, dibandingkan anak unta yang jantan. Kemudian dari keterangan yang telah disebutkan ini menunjukkan bahwa pada angka-angka di antara kelipatan 5 tersebut, ya misalnya seorang memiliki 6 ekor unta, 7 atau 11 atau 12 atau 17 atau 18, ya maka pada angka-angka antara ini ya tidak ada ya kewajiban tambahan dari angka yang kelipatan 5 di bawahnya. Sebagai contoh misalnya, dia memiliki 8 ekor unta, maka tetap yang dikeluarkan sebagai zakat jadi 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Ya. Demikian juga kalau dia memiliki 13 ekor unta, maka tetap yang dikeluarkan sebagai zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ya. Demikian pula kalau dia memiliki 22 atau 23 atau 24 ekor unta, maka tetap dia mengeluarkan ya sebagai zakatnya 4 ekor kambing. Baik. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa fi 36 بنت لبون لها سنتان. Pada kepemilikan unta sebanyak 36 ekor. Ya, 36 ekor. Maka zakat yang harus dia keluarkan berupa 1 ekor bintu labun. 1 ekor bintu labun yakni anak unta betina yang sudah sempurna usianya 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Jadi dari mulai hitungan 25 ekor sampai 35 ekor, ya zakatnya tetap 1 ekor bintu mahad. Di saat sudah mencapai 36, maka ya zakat yang dikeluarkan berupa 1 ekor bintu labun. Nah, kenapa anak unta ini dinamakan bintu labun? Karena keumuman pada usia sempurna 2 tahun memasuki tahun yang ketiga ini, induknya ini dalam keadaan sudah menyusui adiknya. Keumuman begitu sehingga dinamakanlah bintu labun. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Wa fi sittin wa arba'in hiqqatun. Pada kepemilikan unta sebanyak 46 ekor. Ya, 46 ekor. Maka dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor hiqqah. Yani laha salasu sinin. Ya. Anak unta yang sudah sempurna usianya 3 tahun. Ya, memasuki tahun yang keempat. Jadi sempurna 3 tahun. Ya, dinamakanlah hiqqah. Baik. Kenapa dinamakan hiqqah? Ya, diistilahkan demikian karena pada usia ini ya sudah memiliki kemampuan untuk ya dibebani muatan. Ya, kemampuan untuk dibebani muatan sehingga dinamakanlah hiqqah. Jadi ini pada kepemilikan 46 ya. 46 ekor. Ya. Kemudian wa fi ihda wa sittina jada'ah. Fi ihda wa sittin jada'ah. Ini pada kepemilikan 61 ekor. Maka zakatnya berupa jada'ah. Laha arba'u sinin. Yani yang sudah mencapai usia 4 tahun. Sudah mencapai usia 4 tahun, memasuki tahun yang kelima ini diistilahkan dengan jaza'ah. Jadi jaza'ah ya untuk unta adalah yang sudah berusia genap 4 tahun. Ini pada kepemilikan 61 ekor unta. Sehingga dari 46 ya sampai 60 ekor yang dikeluarkan sebagai zakatnya hanya 1 ekor hiqqah. Ya, yang sudah genap sekali lagi berusia 3 tahun. Baik. Kemudian setelah kita sampai pada angka 61 sudah disebutkan bahwa zakat zakat yang berupa jazah, yakni unta yang sudah berusia 4 tahun sempurna, yang masuk di tahun yang kelima. Kemudian, wa fi sittin wa sab'in binta labunin. Nah, pada kepemilikan 76 ekor, ya, 76 ekor, maka sebagai zakatnya berupa 2 ekor bintu labun. ya, dua ekor pintu labun, setelah seorang memiliki unta sebanyak 76 ekor. Kemudian, kata beliau selanjutnya, وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ هِقْقَتَانِ. Dan pada kepemilikan 91 ekor, ya, maka sebagai zakatnya adalah 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah yang sudah mencapai usia 3 tahun. Jadi mulai dari angka 76 sampai angka 90 ekor, ya, zakat yang dikeluarkan berupa 2 ekor pintu labun. Kemudian, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 وَمِئَةٍ. Apabila kepemilikan unta seseorang sudah melebihi angka 120. Ya, melebihi 120 artinya 121 dan selanjutnya. Ya, فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ. فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ. Maka, ya, setiap 40 ekornya, ya, dikeluarkan zakat 1 ekor bintu labun. Baik, fafi kulli khamsin hiqqatun. Dan pada setiap 50 ekornya, dikeluarkan 1 ekor hiqqah. Ini pada kepemilikan 121 dan selanjutnya. Ya. Baik. Sebagai contoh misalnya seseorang memiliki 160 ekor unta. Ya, diterangkan di sini fi kulli 40 bintu labun. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya yakni 4 ekor ya bintu labun. 4 ekor bintu labun. Kalau dia memiliki ya 150 ekor unta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor hiqqah. Ini sebagai contoh. Baik. Dan pengetahuan kita terkait dengan zakat unta ini ya sifatnya ziyadah tambahan karena di negeri kita ya bisa dikatakan unta ya hanya didapati di kebun-kebun binatang, tidak menjadi hewan ternak penduduk negeri ini. Ini termasuk dari ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jadi kami ulangi kembali terkait dengan pembahasan tentang zakat unta ini. Jadi jika seseorang memiliki unta yang kurang dari 5 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dari jumlah 5 ekor sampai 9 ekor, ya dia wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Kemudian, dari 10 ekor unta sampai 14 ekor yang dia miliki, kewajiban untuk dia mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor kambing. Dari ya kepemilikan 15 ekor unta sampai 19 ekor, maka zakatnya dia mengeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian dari kepemilikan 20 ekor sampai 24 ekor, maka zakatnya berupa 4 ekor kambing. Jadi dari angka 5 ya sampai 24 ekor ini semua zakatnya berupa kambing. Kemudian pada jumlah 25 ekor hingga 35 ekor yang harus dia keluarkan berupa 1 ekor pintu mahal. Ini sudah sempurna 1 tahun, memasuki tahun yang kedua ya, dari jenis anak unta betina. Kemudian dari kepemilikan unta 36 sampai 45 zakatnya berupa bintu labun. Ini anak unta betina yang sudah genap usia 2 tahun masukin tahun ketiga. Kemudian pada kepemilikan unta 46 hingga 60 ekor, dia mengeluarkan zakat hiqqah. Ini anak unta yang sudah sempurna 3 tahun, masuk tahun keempat. Kemudian pada hitungan 61 hingga 75 ekor, zakatnya ya berupa jaza'ah. Ini anak unta yang sudah sempurna 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Kemudian pada hitungan kepemilikan 76 ekor unta sampai 90 ekor, maka zakatnya berupa binta labun 2 ekor, ya, 2 ekor anak unta yang sudah ya, mencapai usia 1 tahun sempurna. Usia 2 tahun sempurna. Alhamdulillah, 2 tahun sempurna. Kemudian pada kepemilikan 91 ekor hingga 120 ekor unta, maka dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor hiqqah anak unta yang sudah sempurna 3 tahun. Kemudian melewati angka 120, ya 121 dan selanjutnya hingga tidak terbatas, maka setiap 40 ekornya dikeluarkan satu bintu labun, adapun setiap 50 ekornya dikeluarkan satu hiqqah. Ya, contoh permasalahan ini sudah diberikan ya, pada keterangan di atas. Selanjutnya Imam Sa'di rahimahullah beliau berkata, wa amma nisabul baqar, adapun terkait dengan nisab sapi, fasalasun fiha tabi'un au tabi'atun lahu sanatun. Maka nisab pada sapi, demikian juga yang semangat dengannya pada kerbau, fasalasun, ya, maka 30 ekor, ya, pada hitungan ini, ya, terkena kewajiban untuk dia mengeluarkan satu ekor, ya, tabi yang jantan, tabi'ah itu yang betina. Ya, ini anak sapi yang sudah sempurna usia 1 tahun, yang diistilahkan dengan tabi' atau tabi'ah. Dari sini kita melihat bahwa pada sapi, nilai dari anak sapi jantan dengan anak sapi betina ini berimbang. Makanya di sini katakan tabi'ah tabi'ah. Pada unta didahulukan yang jenis betina lebih bernilai. Nah, kenapa anak sapi pada usia 1 tahun ini dinamakan tabi' atau tabi'ah? Karena umumnya pada usia ini dia masih terus ya mengiringi, mengikuti induknya. Jadi kemana induknya berjalan, maka dia mengikuti. Ini dari sini dinamakanlah tabi atau tabi'ah. Kemudian, wafi arba'ina musinna laha sanatani. Pada jumlah 40 ekor sapi atau kerbau yang dia miliki, maka zakatnya berupa musinnah. Yani anak sapi yang sudah genap usia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Kemudian selanjutnya, summa fi kulli salasin tabi'un wa fi kulli arba'in musinnah. Kemudian selanjutnya ya, setelah melewati angka 40, maka berikutnya pada ya kepemilikan di atas 40 ekor, setiap ya 30 ekornya dikeluarkan satu tabi' dan setiap 40 ekornya dikeluarkan satu musinnah. Jadi contoh misalnya seorang ya memiliki sapi sebanyak 60 ekor. Berarti dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor tabi'. Ya, dia memiliki sapi 80 ekor. Maka dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor musinnah. Ini sebagai contoh. Tayyib. Nah, kalau dia memiliki 70 ekor, ya, berarti dia mengeluarkan zakatnya 1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah. Ini contoh pada hitungan zakat sapi ataupun kerbau. Tayyib. Ya. Kalau dia memiliki 120 ekor sapi, maka sebagai zakatnya dia bisa mengeluarkan 4 ekor tabi' atau 3 ekor musinnah. Ya, jadi bisa dikeluarkan zakatnya berupa 4 ekor tabi' atau 3 ekor musinnah. Selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, wa amma nisabul ghanam, adapun terkait dengan nisab kambing, faqalluhu 40, maka minimalnya terkena kewajiban zakat jika seorang memiliki 40 ekor kambing. Wa fiha syatun, maka zakatnya berupa 1 ekor kambing dikeluarkan sebagai zakat. Kemudian wa fi 21 wa 100 syatani, pada kepemilikan 121 ekor, ya 121 ekor, maka zakatnya adalah syatan, 2 ekor kambing. Jadi mulai dari hitungan 40 sampai 120 ekor, tetap dizakatinya hanya 1 ekor kambing. Itu masuk angka 121, maka dikeluarkan 2 ekor kambing sebagai zakatnya. Kemudian, wafi mi'ataini wawahidatin, pada hitungan 201 ekor. Jika seorang memiliki 201 ekor kambing, maka zakatnya salasusyah, ya, 3 ekor kambing. Jadi dari hitungan 121 sampai 200 ekor, dia hanya mengeluarkan 2 ekor kambing sebagai zakatnya. Kemudian di atas dari 300, dikatakan di sini, summa, ya, summa fi kulli mi'atin syatun. Kemudian di atas hitungan dari jumlah sebelumnya ini, angka 121, ya, 121, afwan sebelumnya, dari hitungan 201 hingga 300 ekor, ya, 201 hingga 300 ekor, ya, dia mengeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini bahwa pada setiap 100-nya yang di atas bilangan tadi, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi ketika jumlahnya 300 ekor, maka 3 ekor kambing, ya 400 ekor, maka dikeluarkan 4 ekor kambing, 500, 5 ekor, demikian selanjutnya. Ya. Kalau 1000 ekor dia miliki, maka dikeluarkan 10 ekor kambing sebagai zakatnya. Ini pada hitungan zakat kambing. Jadi kami ulangi sebagai kesimpulannya. Wah, nisab minimal adalah 40 ekor. Dari hitungan 40 sampai 120 ekor, maka dikeluarkan hanya 1 ekor kambing. Jadi dia punya 40 ekor sama dengan kalau dia punya 120 ekor. Sama kalau dia memiliki 100 ekor, hanya 1 ekor kambing. Begitu masuk angka 121 hingga jumlah yang dia miliki 200 ekor, maka dikeluarkan 2 ekor kambing. Nah, jika sudah mencapai 201 ekor kepemilikannya, ya, maka dikeluarkan 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. Kemudian angka seterusnya setiap 100-nya 1 ekor. Jadi 300, 3 ekor, 400, 4 ekor, 500, 5 ekor, dan selanjutnya. Ini pada zakat kambing. Kemudian, وَمَا بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ يُقَالُ لَهُ وَقْسٌ فِي الْمَوَاشِي خَاسَةً لَا شَيْءَ فِيهِ بَلْ هُوَ عَفْوٌ. Pada angka-angka yang ada di antara dua angka yang ditetapkan, contohnya antara 5 sampai 10 pada onta, antara 10 sampai 15, antara 15 sampai 20. Demikian juga pada pembahasan zakat sapi, antara 30 sampai 40, antara 40 sampai 60, antara 60 sampai 70. Demikian juga pada kambing, antara 40 sampai 121, antara 120 sampai 201. Angka-angka di antara dua angka yang ditetapkan tersebut dinamakan waqs, dinamakan waqs. Jadi, angka-angka yang padanya tidak ada tambahan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Contoh misalnya seorang memiliki 11 ekor unta. Maka zakat yang dia keluarkan sama dengan kalau dia memiliki 10 ekor unta. Ini dikatakan fil mawashi khasatan. Istilah ini hanya ada pada hewan ternak saja. La syai'a fi, tidak ada kewajiban tambahan pada angka-angka di antara dua angka yang ditetapkan tersebut. Bal huwa afun, bahkan itu sesuatu yang dimaafkan. Jadi ini khusus pada zakat hewan. Adapun pada zakat-zakat yang lainnya dengan nisbah. Jadi sebagai contoh misalnya pada zakat emas, di mana nisab dari zakat emas adalah sekitar 85 gram, di mana ini dikeluarkan sebagai zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Misalnya dia memiliki emas 1000 gram, maka 1/40 dari 1000 itu. Dia memiliki emas 500 gram, maka 1/40 dari 500 itu sebagai zakatnya. Dia memiliki emas 90 gram, maka 1/40 dari 90 gram itu. Ini pada zakat emas. Adapun pada zakat hewan ini sekali lagi di sana ada angka-angka yang seorang tidak terkena kewajiban tambahan di luar dari angka yang di bawahnya tersebut yang telah ditetapkan dalam syariat. Allahu Ta'ala alam. Kemudian pada keterangan berikutnya Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan wa amma baqiyatul hayawanat kal khayli wal bighal wal hamir wa ghayriha fa laysa fihi zakatun illa idza uidda lil bai'i wasyira. Adapun pada hewan-hewan jenis yang lainnya seperti kuda ataupun bagal ataupun keledai dan yang lainnya, maka padanya tidak ada zakat terkecuali jika hewan-hewan ini disiapkan untuk diperjualbelikan. Kecuali hewan-hewan tadi disiapkan untuk diperjualbelikan. Dimasukkan dalam urud tijaroh, dalam barang dagangan. Ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang zakat urud tijaroh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.